sapa sing gelem utangi aku pirang-pirang. Lha wong pangeran ora butuh makhluk e kok istilahno dadi sapa sing gelem utangi aku. Nek gelem utangi aku sampe tak saung luwe akeh. Manane utangi Allah misale nyumbang kebaikan, di madrasah, di ulama sing mulang, di masjid tapi sing niku sujud ora sing pagere. Ini perlu kalau terang saya itu membuat masjid itu pagar api tapi kamar sing khusus suci elek ketoron sing bangun raiso ngaji. Ini penting kalau terang jadi wong itu kudu ada butuh pangeran sing pangeran lain yang istilah no dati iku manggal lagi yukur itu wohar korodon asal akroda yukur itu maknanya no mutani sopo sing gelem utangi Allah. Padahal jelas Allah itu ora butuh utang. Yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah, tapi Allah nyukuri. Dianggap kuwatmu sing dikakno Allah. Terus Allah matur nuwun, innahu ghafurun syakur, akeh matur nuwun. Ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi iku badhe kabungkuk, iku jek ninggal utang. Ambek wong Yahudi bisa. Karena kalau nunggu nanti di pamer itu yang Gus Bapak kalau mati alhamdulillah gak diutang. Terus piye, terus Gus Wargo. Nah aku seneng mati diutang, gak usah sakit. Ya ben kayak umumnya wong akeh. Rata-rata mati Nabi ku diutang. Karena aku nak mati seneng diutang tapi ya jaga. Gue syarat kan no, kenapa? Lu Nabi Abdurul Solki, kabeh hari tarik sepakat Nabi Waswafat tuh gak ada nopo. Ini ku gadek no 30 wasak ya semacam terus aniki gampang aniki 10 kilo beras Nabi itu untuk nafkahi keluarganya harus gadek no gaju rompi teng tiang no Yahudi itu gue belajar karena kalau nanti mau datang ikhya no ngeten dan itu semua kitab fatwanya ngeten saya dapat ijazah dari guru saya sampai Nabi itu ngedikan ngeten Al-Anbiya wal ulama yajru nama jerun mas. Kena ulama tenan iku yajru nama jerun mas. Kaya umumi, kaya umumi wong. Nah tengah ya takbire wasairu bisairu du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa umumnya orang itu kayak para nopo. Di Nabi udah dikabundu itu ngendikan itu rana lorna kaya kabundu. Padahal wali-wali ini umatnya Nabi dom kabundut kaya wong turu. Tapi Nabi diambak kabundut sakit. Nah, kalau itu kadang-kadang ya kepengen, kadang-kadang kepengen mati, ya ronde pas apik. Tapi kadang-kadang ya orang ben gue udah kaya pengeran. Mergo manusia itu susu betarif. Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati dino Jumat itu dipuji sungguh langit. Seakan-akan yang mati tidak Jumat itu tidak keren. Ya kalau kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wayung sarapan. Aku wayung sarapan itu ngel-ngel loh. Kenapa? Ngel-ngel. Kalau itu dikonco capa suruhan, ini kisahnya. Dia itu lama jadi kiai tunggal. Senengnya raka ruan, aku gak dipesain. Kalau mati ya ini tahlian poin untuk salam tempel akeh. Aku gak dipesain. Suatu saat ini lagi sarapan 20-an orang mati. Ngamuk deh, dia saja mati kaya sarapan. Akhirnya dia ngerti, ternyata kaya akeh lu enak. Mereka pas sarapan, orang kudu dia yang diparani. Kau wani lu ngomong deh, mereka kaya tunggal. Mereka ngomong, mereka ngomong, mereka wani lu ngomong. Mereka dia kaya apa? Dia ini, sebenarnya enak kaya akeh. Suwani lu ngomong, perkara ini orang-orang aku ya ngomong. Iya. Saya omong kiai-kiai yang fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa. Gak apa-apa ya tetap api tapi biasa rasa buat dewa-dewa. Kok sakit kes? Saya ngendikan fadilai mati dino Jumat. Itu kabunuti dino Senin. Ayo, saya ngendikan fadilai mati dino Jumat. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Ya semua kanjeng Nabi, Nabi ini orang agak aja Senin. Jumat biasa pak. Karena elek uang ngerduwe kebanggaan mati rati utang uang gak seakan-akan uang dia ku salam mergo mati uang biasa dia sing tenanan uang ikhlas nah uang mengeran sing pengeran ini selalu dati manggal di yukur itu wah kordon Mulai ulama-ulama sudah biasa ngaku ngalim. Kau pengeran mengenalkan dirinya. Nabi dia ngomong, no, ana Rasulullah. Aku ya Rasulullah, kok bantah. Kalau biasa ngaku, kalau ini kok ngalim, kok bantah. Kecuali kayak sadure alim, kok boleh bantah. Saya ini sementara ya kan, loh. Mereka narang aku, orang naro identitas, itu sopo. Kan gak jelas. Mulai tenggene sarake fiar ono wong alim ditakoki iki kula nggo ten saged napa-napa oh di maki-maki kowe ulama. Kowe ulama maca Quran maca hadis. Nek sing maca Quran ra apa-apa terus sing apa-apa ku sapa? Sakare yo wis ana kok alim yo ngono bener ya kok alim. Karena Allah itu arrofa nafsa, Allah juga mengenalkan dirinya bahwa Allah ngendikan saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Sampai Allah nantang, nak kira percaya aku sing gawe, yo duduhno sing gawe iku sapa? Aruni madza khalaqum minas samawati wal pangeran ku fair, kul ara'aytum madza tu'una min dunillah, aruni madza khalaqu. Kalau kamu enggak percaya saya Tuhan enggak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya apa? Pangeran angetnya itu sentak ngamen. Ma asyadduhum khalaqas samawati wal ardi wa la khalaqa anfusih. Enggak apa-apa. Kamu mengatakan iblis Tuhan itu tidak apa-apa. Kamu mengatakan setan Tuhan tidak apa-apa. Tapi buktikan apakah mereka bisa menciptakan langit. Bahkan mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Mulanya nantang itu termasuk tradisinya pengira. Mulanya kena jadi ulama, kutuwani nantang. Mau coba ulama, kutu santet lebih. Kalau Allah boleh balik ditantang dia. Jadi tak jajal kan itu. Yohani tapi yang mati kue tau ngomong. Jajal lah, kayak nyantet aku. Tapi nasi mati kue yuk. Jajal sih ngurawahan itu pengeran di perhitungan bodoh-bodoh matanya aku, bodoh matanya gue rana gunanya. Tapi itu tradisi, bukan gagah-gagahan tradisi. Aruni, Aruni itu ngertikan saya. Kalau kamu mengaku Tuhan ya ngertikan saya bahwa dia menciptakan langit dan nah iya ya tak aku nih ke pengeran. Jadi pengeran. Jadi itu biasa hukum tantang-tantangan konbukten Aruni itu ngerti. Makanya masyur gitu, tenggene jus telulas sampai jus pintan dulu sih. Apa ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan dari pangeran, gak apa-apa itu kamu katakan Tuhan. Tapi saya minta satu hal, itu namanya siapa? Kul Samuhu. Kenapa Kul Samuhu? Namanya itu apa? Ya namanya manusia, Yesus itu agar melaku-melaku wong ya darani manusia. Lata Uzza namanya juga batu. Terus ngedikannya pengiran am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidhahirin minal. Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada. Sekarang sampai saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu atau melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan. Jadi dari bahasa kelihatan, kenapa Lata di sini dekat Ka'bah dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Oh, pangeran kok di terus? Di itu objek, pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, dimandikan, dibersihkan, di. Pangeran kok di. Kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan. Pangeran kok di, kan nggak bisa. Ya seperti Yesus itu. Yesus itu matinya apa? Disalib. Habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok aman di terus. Pangeran yo yang meng. Pangeran kok di. Ya itu aneh. Malah ada jadi pangeran mau takut. Am tu nabi udaku. Bima la ya alamu fil arti am bi gohirin minal. Jadi dari cara ngomong itu kebenaran itu sudah terlihat. Kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyassar. Ciri utama kebenaran itu apa mu? Mudah. Ambido hiriminal kau. Nah, terus balzina lindadi naga faru makurum basutu anisabi. Cuma orang kafir itu pinter rekayasa. Dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran massal, kekafiran yang masif. Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya, silakan kamu mejamkan mata. Sana anak kecil mejamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen sepon melekne. Dikasih enggak bu. Nanti dipejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama bu guru. Terus dikasih satu-satu. dapat enggak nak? Dapat. Yang ada bu guru apa Tuhan? Bu guru, Tuhan enggak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata, mulai dulu itu orang kafir merekayasa. Disebut balzina biladina kafarun apa? Makruh. Makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah kita hidup di dunia, terutama ulama itu berhadapan sama apa? Sama apa? Rekayasa. Ini buktinya anak pengeran ono. Aku dungo ya orang tahu di sembadani. Nah pengeran ono orang Islam lebih suka dinimbang orang apa? Wong karuan nangit bumi gaweane pangeran kok. Bukti ana pangeran kok ambek nasib dhek. Nasib dhek ora penting. Kadung Islam yo GR. Nasib dhek dipertaruhno untuk mencari napa? Tuhan. Bukti nek wong Islam ora bener marat-marat sing wong kafir mripe kepena. Berarti sing bener wong kafir. Wong pangeran kok dikaitno urusan napa? Urusan napa? Nasib. Itu keliru sekali. Lalu kalau suwon jinan jadi ulama, jadi wong suka, jadi wong larat sing sopan. Pangeran mawon istilah no dade manggil lagi yuk peritu bawa kordon. Dewi Imam Sobi bawa ada minta nasjulatil maula. Ini termasuk sopan santune pangeran. Pangeran yang gak wajib sopan saja. Lalu kalau pengen mati yes. Itu korang roh tegir kalau mati Jumat pesen dan setu rabu kalau santai kalau setu jahat. Sementing orang yang sarapan mau jadi ini, saya sarapan cokelat lah. Sementing orang yang bawa sarapan. Ya, kalau sama nak buat jelas nanti kafe. Nabi nak muji wong mukmin sing top, sampai nak mati rakroso. Nabi biasa berdi kabundut, kau yang mau merasa. Nabi ngendikan fadilai kabundut. Nabi biasa kabundut deh. Akhirnya jeje si fanatik Jumat terus mulai rubah. Bagus banget, tangan-tangan. Musim promosi kabudut Jumat malah kabudut tapi Nabi gak tahu ngentikan promosi kabudut Senin ya yang berkata Nabi ini gak malah ini biasa, ini biasa, ini serasa berlebihan Nabi gak ngentikan utang, sentai ngamer uang mati di utang, kisah pengen ini, sentai ngamer tapi Nabi kabudut itu di utang malah ini umatnya yang di utang, umatnya ganjeng nah, keterusan gitu, waktu ini perkaraannya.